إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أما بعد، أيها الإخوة، kita lanjutkan kajian kita. Tadi kita sampai poin yang ketujuh dari sebab-sebab yang menghidupkan hati dan makanan hati yang bermanfaat, sampai kepada masalah salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pembicaraan kita tentang salawat ini sudah sampai kepada tempat-tempat yang disunnahkan dan diwajibkan kita bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir tadi, poin yang keempat, yaitu ba'dal adzan, sesudah adzan, ini disunnahkan kita salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita masuk yang kelima, di antara yang disunnahkan kita salawat, yaitu ketika masuk masjid dan keluar dari masjid. Masuk masjid dan keluar dari masjid. Di buku doa halaman 120, halaman 121, doa masuk masjid, doa keluar masjid. Di halaman 120 di buku doa dan wirid itu ada doa masuk masjid. A'udzu billahil azim wa biwajhil karim وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang mulia dan kewakasannya yang abadi dari syaitan yang terkutuk, dengan nama Allah, dan semoga salawat dan salam tercurahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmatmu untukku. Jadi kita, kalau saat ini kita hanya baca bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Allah maftahli abwaba rahmatik, cukup, boleh. Jadi ini ada dua doa. Kalau kita umpamanya baca bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Allah maftahli abwaba rahmatik, itu boleh, cukup. Ini doa masuk masjid. Kemudian doa keluar masjid, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma inni as'aluka min fadlik Allahumma asimni minash shaitanir rajim. Dengan nama Allah, semoga salawat dan salam terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, sungguhnya aku minta kepadamu dari karuniamu. Ya Allah, peliharalah aku dari godaan syaitan yang terkutuk. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Adapun tambahan Allahumma asim min syaitan rajim dari riwayat Ibnu Majah, terdapat dalam Sahih Sunan Ibnu Majah. Jadi ini dianjurkan kita baca salawat. Maka di hadisnya, ini ada dua hadis. Artinya kalau di kitab hadisnya ditulis Allahumma inni as'aluka min fadlik. Nah, tambahan salawat ini dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Sunni. Barang siapa yang masuk dan keluar masjid mengucapkan salawat. Kemudian yang keenam, tempat selawat yang dianjurkan, yaitu di majlis seperti kita ini, di majlis ilmu. K- Kata Nabi dalam hadis yang sahih, Nabi bersabda, "Ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkurullaha wa lam yusallu ala nabiyihim illa kan alaihim tiratun yaumal qiyamah." Nabi bersabda, tidaklah duduk satu kaum dalam satu majlis yang mereka tidak menyebut nama Allah dan tidak salawat kepada Nabi mereka, melainkan mereka akan mengalami kerugian nanti pada hari kiamat. Diriwayatkan oleh Tirmizi, Ahmad, dan yang lainnya. Di dalam majlis itu dianjurkan kita zikir dan dianjurkan juga kita membaca salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya yang ketujuh, dianjurkan kita membanyakkan salawat pada malam dan hari Jumat. Malam Jumat dan hari Jumat. Nabi bersabda, "Aqthiru as-salata 'alayya yawmal jum'ati wa laylatul jum'ah." Faman shalla 'alayya salatan sallallahu 'alaihi asyra. Kata Nabi, banyakkanlah salawat kepadaku pada malam, pada hari Jumat dan pada malam Jumat. Barang siapa yang salawat kepadaku satu kali, maka Allah akan salawat kepadanya 10 kali. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam sunannya. Dalam riwayat yang lain juga disebutkan tentang anjuran membanyakkan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tempat-tempat salawat yang dianjurkan kita membaca. Dan salawat ini tidak dikerjakan dengan berjamaah dan tidak ada salawat-salawat yang dibuat-buat seperti yang tadi saya jelaskan, seperti salawat nariyah, salawat badar. Ini enggak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salawat yang sesuai dengan sunnah ya salawat Ibrahimiyah, yaitu Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Adapun salawat yang dibuat-buat yang enggak ada contohnya enggak boleh kita baca. Kemudian selanjutnya tentang yang dianjurkan yang menghidupkan hati, az-zuhud fi dunya wa bayanu haqaratiha. Zuhud terhadap dunia dan penjelasan tentang kehinaan dunia ini. Yang disebutkan dengan zuhud dijelaskan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, juga oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Yang dikatakan zuhud itu tarku ma la yanfa'u fil akhirah, meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat di akhirat. Jadi meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat di akhirat. Atau ada juga yang memberikan definisi huwa insirafu ragba 'ani syai' ila ma huwa khairu minhu, yaitu berpaling dari sesuatu kepada yang lebih baik. Berpaling dari sesuatu kepada yang lebih baik dan lebih bermanfaat. Kemudian tentang zuhud ini dasarnya didasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih hadis derajat hadis ini hasan. Nabi bersabda, An Abil Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqaal ya Rasulullah dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. Dari Abi Al-Abbas Sa'al bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an, ia berkata, telah datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu ia berkata, ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku amalan yang apabila aku mengamalkannya, Allah akan cinta kepadaku dan manusia pun akan cinta kepadaku. Jadi seorang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan yang apabila aku amalkan, Allah akan mencintai aku dan manusia pun akan mencintai aku. Nabi bersabda, izhad fid dunya yuhibbakallah. Hendaklah kamu zuhud terhadap dunia, niscaya Allah akan mencintaimu. Wazhad fi ma'indan nas yuhibbakan nasu. Dan zuhudlah terhadap apa-apa yang ada di tangan manusia, niscaya Allah akan mencintaimu. Dan niscaya manusia akan mencintaimu. Zuhudlah terhadap apa-apa yang ada di tangan manusia, niscaya manusia akan mencintaimu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah di dalam Sunan Ibnu Majah di kitab Zuhud. Diriwayatkan juga oleh Imam Tabrani dalam Mu'jamul Kabir. Diriwayatkan juga oleh Imam Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Jadi zuhud yang diberikan definisi oleh para ulama yaitu tarku ma la yanfa'u fil akhirah, meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat di akhirat. Jadi untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk zuhud. Jadi zuhud tidak tamak kepada dunia. Jadi zuhud itu tidak tamak kepada dunia. Dia tidak tamak kepada dunia karena tujuan hidupnya adalah akhirat. Seperti yang sudah saya jelaskan kemarin, kisah sahabat yang tujuan hidup mereka adalah akhirat. Dan saya bawakan dua contoh kemarin. Ada lagi contoh yang lain, seperti yang membantu Nabi di samping Anas, ada seorang sahabat yang membantu Nabi. Kemudian Nabi menanyakan, apa yang kau minta, yang kau harapkan dariku? Karena dia membantu Rasulullah, apakah minta hadiah atau apa? Kata dia, ya Rasulullah, yang aku minta kepada engkau, murafaqataka fil jannah. Aku ingin bisa menemani engkau di sorga. Enggak ada yang lain. Enggak minta hadiah emas atau yang lain, tidak. Yang dia minta, aku ingin menemani engkau di sorga. Kata Rasulullah, awa ghaira dhalik. Apa ada yang lain? Tidak, ya Rasulullah. Itu aja. Kata Rasulullah, awa ghaira dhalik, apakah ada yang lain selain itu? Tidak. Kalau begitu, kata Rasulullah, a'inni ala nafsika bikathratis sujud. Tolonglah aku untuk dirimu dengan banyak sujud. Maksudnya, tolonglah aku dengan engkau mengerjakan sholat-sholat sunnah. Sholat-sholat sunnah. Selain dari yang wajib, kamu banyakkan sholat-sholat sunnah. Yang disunnahkan oleh Rasulullah itu akan mengantarkan kamu ke surga. Jadi sahabat ini yang diharapkan jannah, surga. Ya, tujuan mereka itu akhirat, bukan dunia. Yang kemarin dua saya contohkan, ini tiga, masih ada lagi riwayat-riwayat yang sahih tentang masalah itu. Buat tujuan para sahabat ridwanullah al-majma'in, mereka adalah jannah dan mereka adalah orang-orang yang zuhud di dunia. Kemudian para sahabat Rasulullah, contoh orang yang zuhud, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, zuhud ini waktu kita berbicara tentang at-tasfiyah wa tarbiyah, ini diartikan oleh orang-orang tarekat sufiyah, zuhud ini sufi. Ini kalimat yang harus ditasfiyah, karena zuhud bahasa syariat dan ada nasnya dengan hadis yang tadi saya bacakan. Izhad fi dunya yuhibbakallah wazhad fi ma'indannas yuhibbakannas. Ini bahasa syar'i. Di Quran pun ada satu ayat wa kana minaz zahidin disebutkan. Tapi tasawuf atau sufi tidak ada sebut lafaz, baik dalam Al-Quran maupun dalam sunnah Nabi yang sahih tidak ada. Jadi kalimat yang dibuat-buat tentang tasawuf atau sufi itu. Jadi yang ada dalam syariat, zuhud. Jadi enggak bisa disamakan antara tasawuf dengan zuhud. Tidak sama. Selama-lamanya tidak akan sama. Dari segi apapun tidak sama. Antara tasawuf dengan zuhud. Karena orang tasawuf, mereka punya pembagian-pembagian yang beda. Ada syariat, tarekat, hakikat, marifat yang enggak ada contoh Rasulullah. Tidak dari sahabat, tidak juga dari tabi'in. Dan mereka juga mengatakan bahwa untuk mencapai tingkat zuhud, menurut mereka, dengan meninggalkan dunia sama sekali, sampai di antara mereka tidak mau cari nafkah. Islam tidak mengajarkan demikian. Allah menyuruh kita, famshu fi manakibihi wa qulu min rizqi. Kata Allah, jalanlah kamu di muka bumi ini, dan makan rezeki yang ada. Allah menyuruh kita untuk mencari nafkah. Kemudian Nabi juga menyuruh untuk mencari nafkah. Bahkan kata Nabi, dalam hadis terhadap seorang suami yang tidak memberikan nafkah kepada istrinya, kata Rasulullah, kafa bil mar'i ithman ayyudayya'a man yaqut. Kata Nabi, cukuplah seorang berdosa yang dia membiarkan orang-orang yang wajib dia berikan nafkah, dia tinggalkan sama dia. Dia tidak berikan nafkah. Jadi, hadis ini menyuruh untuk mencari nafkah. Nah, kalau sufi, tidak boleh mencari nafkah. Bahkan kita berusaha untuk meninggalkan dunia. Nah, caranya macam-macam mereka. Ada yang mereka uzlah, pindah ke gunung, atau bertapa, atau yang lain. Ada juga yang separuh dari hidupnya itu sebagian dia di rumah, sebagian mereka ke tempat yang lain. Ada juga dengan cara yang lain, orang sufi dengan jalan 4 hari atau 40 hari ke masjid. Dari masjid ke masjid. Gitu. Ini juga sufi. Cara-cara sufi yang lakukan. Dan Nabi tidak contohkan, sahabat tidak contohkan. Jadi zuhud beda dengan yang ditafsirkan. Bahkan di antara mereka juga ada yang tidak menikah karena zuhud. Ini menyerupai pendeta. Yang enggak nikah ini menyerupai pendeta. Harus nikah. Dan Nabi menganjurkan untuk nikah. Yang belum nikah jangan punya niat untuk tidak nikah, harus nikah. Dan segera untuk menikah, jangan ditunda. Sebab Nabi yang menyuruh untuk segera menikah. Kata Rasulullah, ya ma'syaral syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu al faraj, faman lam yastati' fa 'alayhi bis-shaum fa innahu lahu wija'. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Kata Nabi, wahai anak-anak muda, segeralah kamu menikah. Kata Nabi, wahai anak muda, segera kamu menikah. Jadi barang siapa yang mampu, segera dia menikah. Karena sungguhnya menikah itu akan menjaga kemaluan dan juga akan menundukkan pandangan. Dan barang siapa yang belum sanggup, adalah dia puasa. Karena puasa itu sebagai penjaga, seperti pengembiri, supaya tidak bangkit syahwatnya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, orang sufi itu tidak menikah. Pendeta tidak menikah. Jangan antum seperti orang sufi. Segera menikah. Jangan ditunda. Dan orang yang paling jelek itu orang yang membujang. Orang yang paling jelek itulah orang yang membujang. Kematian yang paling jelek adalah para pembujang. Maka segera untuk menikah. Dan manfaatnya besar. Fadilahnya besar. Jangan seperti orang sufi. Jadi mereka mengatakan zuhud itu dengan cara seperti itu, meninggalkan mereka. Kita lihat contoh orang yang paling zuhud di muka bumi, Rasulullah, menikah Rasulullah. Kemudian para sahabat, mereka menikah. Kemudian lagi mereka yang orang zuhud itu, orang-orang sufi itu mengatakan, di samping tadi saya sebutkan, mereka tidak menikah mereka kemudian tidak mencari nafkah. Ada lagi, mereka tidak mencari hadis, tidak talabul ilmi. Sampai diantara mereka mengatakan bahwa syekh saya itu langsung mereka belajar dari Allah. Ini sufi, tarekat. Seperti itu. Jadi mereka dapat ilmu langsung dari Allah, dan mereka tersingkap tabir rahasia yang dikatakan kasyf. Sampai kata mereka, haddathani rabbi an qalbi. Haddathani qalbi an rabbi, kata mereka. Telah menyatakan hatiku langsung dari Allah. Itu kata orang sufi. Jadi ini kejelekan-kejelekan sufi ya, yang tidak sama dengan zuhud. Beda. Ya Rasulullah ketika datang tiga orang kepada Rasulullah yang bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin tentang ibadahnya Rasulullah, bagaimana Rasulullah ibadah di waktu malam. Disebutkan oleh Aisyah tentang puasa yang disebutkan oleh Aisyah. Maka tiga orang ini mengatakan, saya akan sholat malam dan saya tidak akan tidur. Yang satu mengatakan, saya tidak akan menikah. Yang satu mengatakan, saya akan puasa terus menerus tidak berbuka. Maka Rasulullah mendengar yang demikian, kata Rasulullah, man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka tidak termasuk golonganku. Karena Rasulullah bangun di waktu malam. Rasulullah juga tidur. Rasulullah juga puasa, Rasulullah juga berbuka. Dan Rasulullah menikahi para wanita. Jadi barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, kata Rasulullah, maka dia tidak termasuk golonganku. Ya Rasulullah mengajarkan kepada sahabat seperti itu. Ya Rasulullah orang yang paling zuhud di muka bumi ini. Sekarang kita bicarakan tentang hadis ini, tentang zuhud. Bahwa Rasulullah menyuruh kita untuk zuhud, karena zuhud ini akan membersihkan hati kita. Zuhud kepada dunia ini akan menenangkan hati kita. Zuhud akan menghidupkan hati kita. Karena itu dibawakan oleh para ulama tentang zuhud. Antum bisa lihat dalam kitab Riyadhus Shalihin, itu ada pembahasan tentang zuhud. Bahkan imam-imam itu ada punya kitab khusus tentang zuhud. Karena banyak orang jatuh dan menjadi kotor hatinya, bahkan juga menjadi rusak disebabkan karena mereka tidak zuhud kepada dunia. Imam Ahmad punya kitab namanya kitab zuhud. Abdullah Ibn Mubarak punya kitab namanya kitab zuhud. Imam Waqi, gurunya Imam Syafi'i, punya kitab namanya az-zuhud. Masih banyak lagi yang lainnya. Mereka punya kitab zuhud. Jadi kita berusaha bagaimana supaya bisa zuhud kepada dunia ini. Karena diantara pokok dari segala macam kerusakan, apabila orang itu sudah cinta kepada dunia. Jadi, sudah cinta dunia, itu akan rusak semuanya. Ibadahnya, amalannya, keluarga, segala macam. Jadi diharuskan untuk zuhud. Nah, zuhud seperti yang tadi saya jelaskan, meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat di akhirat nanti. Nah, disebutkan di sini, yaitu di antara zuhud itu tidak tamak kepada dunia. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an bahwasanya dunia ini sangat hina. Bahkan Allah mengatakan dunia ini mata'ul gurur. Kehidupan yang menipu. Antum lihat dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 185. Surah 3 ayat 185. Allah berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut, wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz, wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur." Allah berfirman, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan, kesenangan yang menipu. Jadi Allah menyebutkan setiap manusia ini, atau setiap jiwa setiap makhluk ini pasti akan mengalami mati. Kemudian yang kedua, bahwa Allah akan menyempurnakan ganjaran ini pada hari kiamat. Yang ketiga, dalam ayat ini, barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke surga, maka dia adalah orang yang sukses. Jadi ukuran sukses bukan dunia. Ukuran sukses bukan dunia. Nah sekarang ini, orang menyatakan dia sukses, dia berhasil, ukuran dunia. Kalau dia sudah punya jabatan tertentu, sudah punya gelar, sudah punya titel, sudah punya fasilitas, sudah punya gaji, dan segala macam, dianggap dia orang sukses. Tidak. Itu masih sementara, dan itu pun suatu waktu akan hancur, karena hari ini berputar, watilkal ayyam nudawiluha bainan nas, dan hari-hari itu kami putar di antara manusia. Terkadang dia kaya, terkadang juga dia miskin. Enggak selamanya orang itu mempunyai kedudukan dan jabatan. Tidak selamanya. Berarti kalau seandainya sekarang dia sukses, besok dia tidak sukses. Maka sukses yang abadi nanti di akhirat. Kalau dia dimasukkan ke surga, dijauhkan dari api neraka, baru itu yang orang yang sukses. Jadi bukan dunia ukuran sukses. Jadi ukuran sukses yang sebenarnya nanti di akhirat. Baru dikatakan dia sukses. Kalau ukurannya ukuran dunia, sukses itu ukuran dunia, ya mesti yang sukses itu orang-orang kafir. Dan Rasulullah gagal, tidak sukses. Karena Rasulullah tidak punya apa-apa. Tidak meninggalkan dirham, tidak meninggalkan dinar. Rasulullah. Kalau dikatakan sukses itu kekayaan, jabatan, kedudukan, Rasulullah berarti tidak sukses. Karena tidak punya apa-apa. Dia sukses yang sebenarnya nanti di akhirat. Yang dimasukkan ke surga, dia dijauhkan dari api neraka. Makanya para sahabat yang sudah ditanamkan oleh Rasulullah tentang zuhud, mereka tahu tentang hakikat dunia ini. Tahu mereka tentang hakikat dunia. Bahwa yang abadi dan sebenarnya itu nanti yang di akhirat, bukan dunia. Maka yang mereka minta dan mereka cari, yang mereka harapkan adalah akhirat, bukan dunia. Kalau sekarang, kalau kita lihat orang mengorbankan apa saja untuk dunia. Agamanya dikorbankan, ibadahnya dikorbankan, akidahnya dikorbankan. Sampai keluarganya pun dikorbankan untuk dunia. Na'udzubillah, nas'alullah salamul afiyah. Jadi, kita kembali di sini, bahwa ukuran sukses itu adalah akhirat. Kemudian, yang keempat dalam ayat ini, wamal hayatu dunia illa mata'un kurur. Dan tidaklah kehidupan dunia melainkan kehidupan yang menipu. Tidak ada lagi perkataan yang paling benar, paling baik, perkataan Allah. Asdaqal kalam, khairul kalam, kalamullah. Asdaqal kalam, kalamullah. Allah yang mengatakan bahwa kehidupan dunia kehidupan yang menipu. Kita harus mengimani apa yang Allah firmankan. Dan ini bukan satu. Antum bisa lihat lagi dalam ayat yang lain. Di dalam surah Ar-Ra'd atau surah Al-Anfal lebih dahulu, surah Al-Anfal ayat 67. Allah menegur Rasulullah SAW, maka nabiin, surah Anfal surah 8 ayat 67, maka nabiin ayyakuna lahu asra hatta yudkhina fil ard, turiduna arada dunia wallahu yuridul akhirah wallahu azizun hakim. Tidak patut bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat menumpuhkan musuhnya di muka bumi. Kamu mengendaki harta benda dunia, sedangkan Allah mengendaki pahala akhirat untukmu, dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi Allah menegur bahwa Allah mengendaki akhirat bukan dunia. Antum lihat lagi surah Ar-Ra'd ayat 26, surah 13 ayat 26. Alhamdulillah. Yahdikumullah wa yahdikum. Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 26, Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Allah meluaskan rezeki dan menyempitkan bagi siapa yang dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan di dunia, padahal kehidupan di dunia itu dibanding dengan kehidupan akhirat hanyalah kesenangan yang sedikit. Kesenangan yang sedikit. Dan ini disebutkan juga dalam beberapa ayat yang lain, bahwa kehidupan dunia ini kehidupan yang menipu dan sedikit. Maka keliru kalau ada orang yang mereka mengejar dunia sampai mengorbankan kewajiban-kewajiban dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita nanti ada temannya lagi, selain zuhud ada qanaah. Zuhud, nanti ada zuhud, ada wara'. Zuhud tidak tamak pada dunia, wara' takwa, kemudian qanaah, merasa puas dengan apa Allah yang Allah berikan kepada kita. Allah memberikan rezeki kepada kita segini, itu kita terima. Qanaah, merasa puas. Dan itu di dalam kitab Riyadhus Shalihin disebutkan itu. Ada bab zuhud, ada bab qanaah. Kemudian ada lagi yang ayat yang lain yang menjelaskan tentang masalah ini. Dalam surah Al-Mu'min ayat 39, surah Al-Mu'min surah 40 ayat 39, Allah berfirman, ya qawmi innama hadihil hayatu dunya mata' wa innal akhirata hiya darul qarar. Wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara, dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Jadi kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang sementara, sedangkan akhirat itu negeri yang kekal. Kemudian ayat yang antum hafal dalam surah Al-A'la, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Bahkan kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Antum lihat lagi dalam surah Muhammad. Surah Muhammad surah 47 ayat 36. Allah berfirman, innamal hayatu dunya la'ibun wa lahwun wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alkum amwalakum. Sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau. Dan jika kamu beriman serta bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu dan dia tidak akan meminta hartamu. Dan masih ada beberapa ayat lagi tentang masalah kehidupan dunia ini. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kaum muslimin agar jangan terperdaya mereka dengan dunia ini, jangan tertipu dengan dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih, Rasulullah bersabda, mad dunya fil akhirati illa mithla ma yaj'alu adukum usbu'ahu fil yam falyanzur bima yarji'. Perumpamaan dunia dengan akhirat seperti orang memasukkan jari tangannya ke lautan. Maka lihat, arti dunia itu enggak ada arti apa-apa. Kemudian hadis yang lain juga, dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nabi bersabda, law kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha syarbata ma'in. Kalau seandainya dunia ini berharga di sisi Allah seberat sayap nyamuk. Kalau seandainya, kata Rasulullah, dunia ini berharga di sisi Allah seberat sayap nyamuk, maka Allah tidak akan memberi minum seteguk pun kepada orang kafir. Jadi kalau seandainya dunia ini berharga, bernilai, maka Allah tidak akan berikan seteguk air kepada orang kafir. Menunjukkan dunia ini sangat hina. Nabi umpamakan lebih hina daripada bangkai kambing. Dan di dalam penjelasan para ulama, Allah memberikan permisalan tentang dunia ini seperti apa yang kalian makan yang kemudian kalian keluarkan. Artinya kan, buang air, itulah perumpamaan dengan dunia. Artinya dunia itu sangat jelek dan sangat hina. Makanya kalau orang mencari dunia dan dia mengejar dunia, maka dia akan rugi. Maka disuruh untuk zuhud. Zuhud, ya hidup dengan apa adanya, dengan apa yang Allah telah bagikan rezeki kepada kita dan kita merasa puas. Jadi saya tadi sudah jelaskan, tetap kewajiban kita mencari nafkah, wajib mencari nafkah. Tapi kita jangan tamak pada dunia. Kalau kita mengejar dunia, kita yang akan rugi. Karena kematian tetap akan datang kepada kita setiap waktu. Banyak orang yang mempunyai cita-cita ingin jadi ini, ingin jadi ini. Ditinggalkan kewajiban-kewajiban dia kepada Allah. Yang wajib dia lakukan. Dia mengharapkan kalau ini berhasil, insya Allah nanti dia bisa melakukan semuanya. Ternyata semuanya tidak berhasil. Dia membuang-buang waktu, dia menunda waktu, ternyata semuanya tidak berhasil. Akan membawa kerugian. Maka dalam ayat-ayat Al-Quran banyak sekali. Janganlah harta kamu, istri kamu, anak kamu, melainkan kamu. La tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Janganlah harta kamu dan anak kamu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Kemudian ikhwani fiddin a'azakumullah, yang perlu antum perhatikan juga tentang masalah zuhud ini, bahwa seorang hamba itu dia lebih yakin terhadap apa yang ada di sisi Allah daripada apa yang ada di tangannya. Seorang hamba itu harus yakin apa yang ada di sisi Allah daripada apa yang ada di tangannya. Yang ada di tangan kita, kekayaan, kedudukan, ini akan hilang. Tapi yang ada di sisi Allah tidak akan hilang. Kita harus lebih yakin bahwasanya apa yang ada di sisi Allah itu tidak akan hilang. Apa yang ada di tangan kita pasti akan hilang. Jadi lebih yakin dengan apa yang ada di tangan Allah. Ayakun al-abdu bima fi yadilai awthaq mimma fi yadi nafsi. Ya, seorang hamba harus yakin dengan apa yang ada di tangan Allah. Dengan apa yang ada pada dirinya. Kemudian, yang kedua yang harus diperhatikan juga dengan dasar hadis ini, yaitu dia harus zuhud kepada apa yang ada di tangan manusia. Artinya, dia putus asa dengan apa yang ada di tangan manusia. Nabi ketika menjelaskan dalam satu riwayat, wai'as bima fi aidin nas, jangan kamu putus asa terhadap apa yang tangan manusia. Jadi jangan mengharap kepada manusia, jangan. Kita harus mengharap kepada Allah. Raja kita mengharap kepada Allah, jangan kepada manusia. Kalau kita mengharap kepada manusia, kita akan kecewa. Jadi kalau ada orang mempunyai sesuatu, jangan kita mengharapkan sesuatu. Jangan kita iri. Jangan iri, orang punya apa? Punya mobil, punya fasilitas, punya gaji lebih besar daripada kita. Jangan kita iri. Kita kalau seorang muslim mempunyai sesuatu, apa saja, kita mendoakan. Supaya apa yang ada pada dia barokah. Apakah dia mempunyai anak, kemudian dia punya harta, dia punya mobil, dia punya gaji besar, dia punya kedudukan. Kita mendoakan, mudah-mudahan apa yang dia miliki itu barokah. Tidak boleh kita iri. Jadi kita merasa zuhud dengan apa yang ada di tangan manusia, dan kita puas dengan apa yang Allah sudah bagikan untuk kita. Jangan sekali-kali iri. Allah melarang kita untuk iri. Atau melihat ayatnya di dalam surah An-Nisa. di ayat 32 dalam surah An-Nisa surah 4 ayat 32. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 32, "Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Lirrijali nasibun mimma iktasabu walinnisai nasibun mimma iktasabna. Was'alullaha min fadlih, innallaha kana bikulli syai'in 'alima." Dan janganlah kamu iri. Janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya, sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi jangan iri. Orang punya ini, kita ingin seperti dia. Orang punya mobil, kita ingin seperti itu. Terus seperti itu. Kalau kita memang untuk kita pakai, gak ada masalah. Tapi kadang-kadang kita ingin dia punya banyak, kita juga ingin seperti dia. Dia punya ini, kita ingin. Enggak akan bisa. Dan itu enggak akan, akhirnya kita akan berbuat yang haram. Di samping dosa, dan orang-orang yang iri ini orang-orang yang jelek. Dan mengikuti cara-cara dan sifat-sifat Yahudi. Yahudi adalah orang-orang yang dengki. Tidak boleh kita dengki, dan tidak boleh kita iri. Dalam Islam diharamkan. Dan ini merupakan penyakit hati. Yang merusak hati, iri itu. Jadi kita, ada teman mendapatkan karunia dari Allah, rezeki dari Allah, kita doakan. Mudah-mudahan apa yang kamu dapati mendapatkan barokah dari Allah SWT. Bukannya malah kita hasad atau dengki kepada dia, tapi kita justru mendoakan barokah. Dan itu yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya. Apabila teman kamu mendapatkan barokah, kamu mendapatkan rezeki, kamu doakan. Kalau kita doakan, insya Allah, Allah akan memberikan kepada kita nanti. Jadi itu zuhud. Wazhad fi ma'indannas, dan zuhudlah kepada apa yang di tangan manusia, niscaya manusia itu akan cinta kepadamu. Kemudian diantara zuhud lagi yang disebutkan oleh para ulama, di samping yang tadi saya sebutkan, kita yakin dengan apa yang di tangan Allah. Kemudian yang kedua, yaitu kita putus asa dengan apa yang di tangan manusia. Diantara zuhud lagi disebutkan oleh para ulama, yaitu seorang hamba apabila dia ditimpa musibah, bentuknya apa saja musibah ini, apakah hartanya hilang, atau kematian anaknya, atau ditimpa yang lainnya, dia sangat mengharapkan ganjaran dari Allah daripada tetapnya yang demikian itu ada pada dia. Ini termasuk zuhud. Jadi umpamanya seorang kehilangan harta, dia mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala ganjaran. Sebab kalau seandainya harta itu tetap pada dia, mungkin akan membawa musibah yang lainnya. Tapi dengan hilangnya itu, dia mengharapkan ganjaran dari Allah. Makanya di antara doa ketika kita mendapatkan musibah, atau ketika anak kita meninggal dunia atau keluarga kita meninggal dunia, di antara doanya Nabi mengajarkan, di samping mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah ganjaran dari musibahku ini dan gantikan yang lebih baik. Jadi orang yang zuhud itu merasa kalau dia kehilangan harta, dia mengharapkan ganjaran dari Allah daripada harta ini tetap. Karena mungkin aja kalau harta ini tetap, mungkin ada masalah-masalah yang akan membuat dia lalai dari mengingat Allah SWT. Atau anak. Semua orang sayang kepada anaknya. Suatu waktu kalau Allah sudah takdirkan dia meninggal, atau dia istrinya atau orang tuanya yang dia betul-betul cinta kepadanya meninggal, ini sudah takdir Allah. Yang harus diyakini bahwa semua musibah yang menimpa kita ini sudah ditentukan oleh Allah 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. dan apa yang menimpa seorang mukmin, yang menimpa seorang mukmin itu baik buat dia. Apa saja bentuknya, itu baik buat dia. Kemudian selanjutnya, ketika musibah itu menimpa dia, dia mengucapkan datangnya dari Allah, tidak boleh dia meratap, dia ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah majurni fi musibati wa akhlif khairan minha. Dia merasa bahwa apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik daripada umpamanya orang tua dia atau anak ini berada di sisinya. Setelah dia meyakini itu, soal sedih, dia sedih dengan berpisah dengan istrinya atau anaknya atau orang tuanya, sedih dia sebagai manusia, sedih sebagaimana bagaimana Rasulullah ketika meninggal anaknya, sedih Rasulullah sebagai manusia, dan Rasulullah tahu bahwa itu takdir Allah. Ketika cucunya meninggal, Rasul nangis. Sampai sahabat mengatakan, Rasul, kok engkau nangis? Iya. Nangis ini tidak dilarang. Sesungguhnya hati ini sedih dan mata ini menangis. Dan kami tidak mengucapkan melainkan yang baik, kata Rasulullah. Nah, sahabat waktu itu memahami tidak boleh menangis. Yang dilarang Rasulullah bukan menangis, tapi meratap. Teriak-teriak, menjerit, menyobek-nyobek baju dan segala macam, melempar-lempar sesuatu ketika musibah. Ini yang dilarang. Tapi menangis wajar sebagai manusia. Rasulullah menangis. Tapi Rasulullah yakin, kalau seandainya ini ada pada sisinya, ini mungkin akan membuat fitnah. Jadi dia mengharapkan ganjaran dari Allah dengan terkenanya musibah itu. Ini termasuk zuhud. Dikatakan para ulama, ayyakun al-abdu idha usiba bi musibatin fi dunia min zahabi malin aw waladin aw ghairi dhalik arghabu fi thawabi dhalika mimma zahaba minhu minad dunya aw yabqa lahu. Ini menunjukkan tentang kesempurnaan keyakinan dia kepada Allah SWT. Dia harus yakin apa yang ada pada Allah itu lebih baik dari semua yang ada di muka bumi ini. Kemudian di antara zuhud lagi disebutkan oleh para ulama, ayastawiya indal abdi hamiduhu wa dhamuhu fil haq. Yaitu sama di sisi seorang hamba tentang pujian dan celaan. Artinya dia ini ketika melaksanakan kebenaran, dia laksanakan kebenaran itu dan dia tidak takut dicela. Ketika orang melaksanakan sesuatu ibadah yang dia tidak ingin dipuji oleh orang, tapi orang itu memuji dia, enggak apa-apa. Tapi kalau dia niat untuk dipuji orang, tidak boleh. Tapi dia melakukan ibadah, dia menuntut ilmu, dia mengaji, ada orang lain memuji dia dengar. Tapi dia tidak ingin dipuji dan tidak ada sama sekali terbesit dalam hatinya ingin dipuji. Ini pernah ditanyakan kepada seorang sahabat, bagaimana? Saya tidak ingin dipuji, tapi orang memuji saya. Tilka ajil bushral mu'min. Itu adalah kabar gembira bagi seorang mu'min. Jadi ketika dia dipuji oleh orang, bukan maunya dia, dia tetap melaksanakan kebenaran ini. Begitu juga ketika ada orang mencela dia, dia tetap laksanakan, meskipun orang mencela, tetap dilaksanakan. Kadang-kadang orang ketika dipuji dia tambah amalnya. Ketika dicela bersurut dia, tidak mau lagi untuk melaksanakan. Nah, orang yang zuhud itu sama. Dipuji atau dicela sama dia melaksanakan ibadah itu. Nuntut ilmu tetap, berdakwah tetap, orang memuji dia, orang mencela tetap dilaksanakan. Sama. Antum lihat, kalau manusia ketika dipuji dia tambah semangat, ketika dicela kemudian dia surut. Ketika ngaji, ketika melaksanakan sunnah, dicela, pasti surut. Dia tidak mau lagi laksanakan. Justru dia harus tambah semangat. Dan itu cobaan buat dia ketika orang mencela dia. Cobaan. Setiap orang yang melaksanakan sunnah Nabi SAW, mesti itu ada yang menghalangi dia. Dari hawa nafsunya, dari syaitan jenis manusia, dan juga dari orang-orang kufar, orang munafik tidak senang kepada sunnah-sunnah Nabi. Tapi kita diperintahkan Allah untuk tetap istiqomah melaksanakan kebenaran ini. Jadi jangan ketika ada orang mencela kita, kemudian kita surut, tidak semangat lagi, tidak boleh. Dan kadang-kadang yang mencela itu adalah orang yang terdekat dengan kita. Dan Nabi pertama kali dakwah, yang mencela Nabi, yang menghina Nabi, yang melecehkan Nabi, pamannya sendiri. Bahkan bukan hanya mencela, melecehkan, sampai melemparkan kotoran kepada Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah tetap sabar. Dan itu cobaan. Dan Nabi adalah orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling dicintai dari seluruh makhluknya, Nabi yang paling dicintai. Tapi kenapa Allah membiarkan tetap mendapat ujian? Untuk meningkatkan terus. Dan sebagai contoh teladan yang baik. Makanya tingkatan Nabi yang paling tinggi nanti di sorga. Dari semua Nabi yang ada. Paling tinggi. Rasulullah SAW. Makanya cobaannya sangat berat. Semakin banyak cobaan itu, semakin menghapuskan dosa, semakin tinggi derajat seorang. Nah, jadi zuhud ini, antara pujian dan celaan itu dalam melaksanakan kebenaran, dia sama. Itu yang disebutkan oleh para ulama tentang masalah zuhud ini. Dan zuhud ini tidak termasuk zuhud kalau mengharamkan yang halal. Tidak termasuk zuhud. Mengharamkan yang halal. Seperti tadi, yang orang-orang tarekat sufia mengharamkan yang halal. Mengharamkan nikah, mengharamkan mencari rezeki dan segala. Ini bukan zuhud namanya. Bukan zuhud. Jadi zuhud melaksanakan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir tentang masalah zuhud ini, akhwani fiddin, a'azakumullah, bahwa para ulama menjelaskan hubbu dunya miftahu kulli syarr wa tariqu bughdillahi wan nas lil 'abdi. Bahwa cinta kepada dunia merupakan kunci dari segala macam kejelekan. Cinta kepada dunia merupakan kunci dari segala macam kejelekan. Dan jalan yang membawa kebencian dari Allah SWT makanya Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah ketika ada orang bertanya kepada beliau tentang masalah penjelasan Imam Ibnu Qayyim. Imam Ibnu Qayyim dulu, nanti baru saya jelaskan penjelasan Syekh Utsaimin. Kata Imam Ibnu Qayyim, barang siapa yang cinta kepada dunia, man ahabba dunia falyuwatti nafsahu ala tahammulil masaib. Barang siapa yang cinta kepada dunia, maka hendaklah ia siap untuk menanggung berbagai macam musibah. Wa muhibbu dunia la yanfaqu min thalathin. Dan orang yang cinta kepada dunia tidak lepas dari tiga hal. Orang yang cinta dunia, kata Ibnu Qayyim, tidak lepas dari tiga hal. Yang pertama, hammun lazim. Dia akan mengalami kesedihan yang terus-menerus. Kata Imam Ibnu Qayyim, orang yang cinta kepada dunia, dia tidak zuhud kepada dunia. Yang pertama, dia akan mengalami hammun lazim. Kesedihan yang terus-menerus. Yang kedua, wa ta'abun da'im. Kelelahan yang terus-menerus. Kelelahan yang terus-menerus. Untuk melihat aja orang yang cinta dunia dari pagi, dia berangkat kerja, pulang malam, besok pagi, seterus seperti itu. Sampai gak ada waktu buat istrinya, buat anaknya, buat ibadah, buat baca Al-Quran dan yang lainnya. Ini namanya ta'abun da'im. Kelelahan yang terus-menerus. Sampai dia berhenti itu kalau sudah sakit yang keras atau ajal yang tiba. Karena terus-menerus. Nah, kalau orang kafir, memang begitu kehidupannya. Kafir. Tidak ada ibadah kepada Allah orang kafir. Yang Allah katakan mereka orang kafir, ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwan lahum. Orang kafir itu mereka makan seperti makannya binatang ternak. Dan neraka itu yang pantas buat mereka, kata Allah. Tempat tinggalnya orang kafir, neraka. Orang kafir yang anda lihat. Dari mulai dia muda sampai itu anda bisa lihat. Di sini, di Jepang ini. Dari pagi dia kerja sampai malam besok terus. Itu kehidupannya, dunia. Kafir. Jangan kita menyamakan diri kita pada orang kafir. Gak ibadah, gak sholat, gak baca Al-Quran, gak baca kitab-kitab yang bermanfaat, tidak mendengarkan ceramah agama dan yang lainnya. Rugi waktu kita. Tidak melaksanakan yang wajib lima waktu, tidak bangun di tengah malam dan yang lainnya. Orang kafir begitu kehidupannya. Jangan kita menyamakan diri kita dengan orang kafir. Bahkan mereka makan, kata Allah, seperti makannya binatang ternak. Kama ta'kulul an'am. Jadi mereka lelah terus-menerus untuk mencari dunia dan tidak ada berhentinya sampai mereka tua. Sesudah tua dihinakan. Yang ketiga, kata Ibnu Qayyim, wahasratan, wahasratun la tanqadi, dan kerugian yang tiada hentinya. Jadi pecinta dunia tidak lepas dari tiga hal. Yang pertama, kesedihan yang terus menerus. Yang kedua, kelelahan yang terus menerus. Yang ketiga, kerugian yang tiada hentinya. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Mawaridul Aman, dalam kitabnya Ighathatul Lahfan. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin mengingatkan ketika ada yang bertanya, bagaimana supaya hati saya ini baik dan saya terus semangat untuk talabul ilmi, maka kata beliau, wa min asbabi salahil qalbi alla tushgil qalbaka bid-dunya. Ini dalam kitab beliau Al-Qaul Mufid Syarah Kitab Tauhid. Dan di antara sebab hati ini menjadi baik dan hidup, kata beliau, la tushgil qalbaka bidunia, jangan kamu sibukkan hatimu dengan dunia, jangan kamu sibukkan hatimu dengan dunia. Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu riwayat, kata beliau, ish ma syi'ta fa innaka mayyit, wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariqu, wa syaraful mu'min qiyamuhu bil lail wa izzuhu istighna'u 'anil nas. Hiduplah kamu menurut yang kamu kehendaki dan kamu pasti akan mati. Bagaimana kita hidup, tetap pasti kita akan mati. Kita mencari maisha bagaimana saja, kita sibuk dengan bagaimana saja, tetap kita akan mati. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Dan cintailah orang yang kamu kehendaki dan kamu pasti akan berpisah dengannya. Wa syaraful mu'min qiyamuhu bil lail, dan kemuliaan seorang mukmin dengan dia bangun di tengah malam. Seorang mukmin dikatakan dia mulia kalau dia bangun di tengah malam salat malam. Seperti yang sudah kita bahas tadi. Itu menghidupkan hati setelah melaksanakan yang wajib-wajib. Kemudian wa'izzuhu, dan dia mempunyai izzah, mempunyai kemuliaan dengan dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Dia merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Ini nasihat Rasulullah SAW kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Kemudian ikhwan fil din a'azakumullah, tentang hati ini ada yang tadi sudah saya sebutkan, ada delapan ya, delapan yang menghidupkan hati kita, dan ini kita usahakan untuk kita laksanakan. Kemudian nanti ada lagi tentang kita disuruh untuk muhasabah, untuk muraqabah, dan yang lainnya yang berkaitan dengan hati ini. Tapi ini sudah, insyaAllah sudah cukup dari apa yang sudah saya sampaikan tentang masalah hal-hal yang dapat menghidupkan hati. Dan ini kalau kita amalkan semuanya, insyaAllah hati kita ini akan hidup, di samping juga seperti yang disebutkan tentang tanda-tanda hati yang sehat dari hadis-hadis Nabi yang dibawakan oleh Imam Ibnu Qayyim dengan memanfaatkan waktu dan yang lainnya, itu banyak sekali manfaatnya buat kita. Kemudian tadi ada yang terluput tentang masalah zikir, ya. Itu ada kaitannya dengan doa. Jadi zikir itu masuk juga doa. Doa ini tidak saya sebutkan tadi, sebenarnya dalam kitab Tazkiyatun Nufus ini dibawakan tentang doa juga. Jadi doa tetap juga masuk di dalam zikir tadi. Artinya doa juga diperintahkan oleh Rasulullah dan juga oleh Allah SWT untuk kita berdoa. Karena dengan doa, hati kita juga bisa menjadi tenang. Bab kita minta ketenangan hati dengan berdoa kepada Allah. Di samping zikir juga kita berdoa kepada Allah SWT. Supaya hati kita juga istiqomah tetap, kita juga berdoa kepada Allah SWT. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya, sampai sini ada yang mau tanya, silakan. Ya. Tujuan hidup seorang muslim itu apakah jannah atau mardhatil? Dia mengharapkan surga. Yang untuk mendapatkan surga itu dia mencari keridhaan Allah di dunia ini. Kalau orang masuk surga sudah pasti diridhai oleh Allah. Maka dalam hidup ini dia mencari keridhaan Allah, tapi tujuan yang dia tuju adalah surga. Ya kan, untuk mendapatkan surga harus dapat keridhaan Allah kan? Bagaimana untuk keridhaan Allah? Dia harus mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Dia harus mengikuti jejak para sahabat. Kan di dalam surah At-Taubah ayat 100, orang-orang yang diridhai oleh Allah adalah para sahabat radhiyallahu anhum wa radwan. Jadi redha Allah itu akan didapati apabila kita mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Kita melaksanakan sunnah-sunnah Nabi, menjauhkan bid'ah. Melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangannya. Kita mengikuti jejak para sahabat. Ini jalan yang diridhai oleh Allah SWT. Dan kita tidak boleh mencari keridhaan manusia. Yang kita cari keridhaan Allah SWT. Bahkan orang yang dimurkai oleh Allah, dia mencari keridhaan manusia, tapi Allah murka kepada dia. Dengan melanggar. Dia mencari keridhaan manusia dengan melanggar. Umpamanya orang minum khamar, dia ikut minum khamar. Allah murka. Dia cari keridhaan manusia supaya manusia senang dengan dia minum khamar. Tapi Allah murka kepada dia. Jadi orang ngajak dia untuk maksiat, dia ikuti, Allah murka. Manusia itu senang, tapi Allah murka. Jadi kata Nabi, jangan kamu mencari keridhaan manusia yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini ada pertanyaan dari akhwat. Ilmu yang tidak bermanfaat, Ustaz mengatakan salah satunya adalah ilmu kalam. Bagaimana ilmu kalam? Ilmu kalam itu dia mempelajari tentang masalah sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah itu tidak dengan Al-Quran dan tidak dengan sunnah. Tapi dia menggunakan akalnya semata, dengan ra'yu. Maka dengan perkataan, dia seperti ahlul kalam itu, ketika dia menjawab tentang Allah, di mana Allah itu, dia menjawab Allah, la dakhilal alam, wa la kharijal alam. Allah tidak di dalam alam semesta, tidak juga di luar. La fauq, wa la tahat. Tidak di atas, tidak di bawah. Atas di mana? Ini ilmu kalam. Artinya banyak berkata tapi enggak tahu intinya apa. Ini ilmu kalam. Sedangkan Allah mengatakan bahwa Ar-Rahman al-Arsyitawa. Allah itu bersemayam di atas arsy. Allah mengatakan di atas langit. Allah di atas langit. Amin tu manfis sama. Apakah kamu merasa aman dengan yang di langit? Yaitu Allah SWT. Jadi ilmu kalam itu berbicara tentang nama dan sifat-sifat Allah dengan kalam, dengan ra'yu. Dan ini ilmu kalam, ilmu yang diharamkan untuk kita pelajari. Seluruh ulama ahlu sunnah melarang. Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, semuanya. Mereka sepakat tentang tidak bolehnya berilmu kalam. Dan ini banyak dari orang-orang yang belajar ilmu kalam, kemudian di akhir hayatnya taubat. Seperti Fakhruddin Razi. Ya taubat. Al-Juwayni dan yang lain-lainnya. Yang dia sudah menguasai ilmu kalam, di akhirnya taubat. Dia mengatakan, saya belajar ini tidak ada manfaatnya. Saya sudah keliling dunia, dan saya sudah kumpulkan buku-buku, tapi tidak ada manfaat sama sekali. Dia sendiri yang mengatakan, dia mengakui. Tidak ada manfaat sama sekali ilmu kalam itu. Dan ilmu kalam ini ilmu yang sesat dan menyesatkan. Dan ini yang mengatakan adalah para ulama al-sunnah. Kalau antum mau lihat lagi penjelasan Imam Syafi'i, bahwa orang yang paling rusak adalah orang-orang yang belajar ilmu kalam. Maka tidak boleh kita mempelajari filsafat dan tidak boleh belajar ilmu kalam. Kemudian, yang kedua, dosa yang tidak diampuni oleh Allah adalah dosa syirik. syirik menyebabkan amalan terhapus dan menyebabkan orang yang melakukannya masuk neraka. Namun kalau dia bertaubat, apakah amalan yang melakukannya sebelum syirik itu tidak dihapus? Jadi diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia bertaubat, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti waktu kita bicarakan tentang orang kafir. Orang kafir kalau dia masuk Islam, maka amal-amal yang baik dia akan dilipat gandakan oleh Allah. Tapi kalau dia tidak masuk Islam, maka amal-amal baik dia dibalas di dunia, di akhirat dihapuskan semuanya oleh Allah. Tapi ketika dia masuk Islam, amal baiknya itu dilipat gandakan, amal buruknya dihapuskan oleh Allah. Ini keadaan Allah. Orang kafir, kalau dia masuk Islam, dia pernah berbuat zina, umpamanya, pernah berbuat dosa besar dan yang lainnya, ketika dia masuk Islam, dihapuskan semua dosanya oleh Allah. Ini adilnya Islam, adilnya Allah SWT. Jadi Allah menghapuskan semua dosanya, tapi untuk kebaikannya dilipat gandakan. Kemudian tentang masalah ini juga orang yang berbuat syirik, ya dia taubat kepada Allah dengan taubat nasuh, tentang amal dia diserahkan kepada Allah SWT. Jadi kalau soal ampunan, kalau dia betul-betul taubat, insya Allah Allah akan ampuni. Tapi taubatnya harus terpenuhi syaratnya. Dia harus betul-betul meninggalkan perbuatan syirik itu. Dia tidak mengulangi lagi. Dia menyesali. Itu tiga syarat taubat. Dan dia ikhlas dalam melakukannya. Ada pelaku syirik yang dia tidak memperoleh teguran dari orang tentang dosa syirik. Kemudian dia mati. Bagaimana? Ya diserahkan kepada Allah. Kemudian bagaimana dengan anaknya? Apakah anaknya dapat mendoakan? Kalau seandainya orang itu berbuat syirik dan si anak juga tidak tahu tentang kesyirikan orang tuanya, apakah sudah mengeluarkan dia dari Islam atau tidak? Dalam keadaan orang tua mengerjakan dalam keadaan kejahilan, tetap dihukumkan secara zahir dia sebagai seorang muslim. Kecuali kalau dia sudah diingatkan, sudah hujah, sudah sampai kepada dia, tetap dia berbuat syirik, masih menyembah kubur, tawaf di kubur, bernazar untuk orang-orang yang mati dan yang lainnya, yang sudah mengeluarkan dia dari Islam, tetap dia lakukan itu dan sudah diingatkan dan sudah sampai hujah dan dia sadar melakukannya, maka keluar dari Islam. Maka tidak boleh si anak memintakan ampun kepada Allah untuk orang itu. Tidak boleh. Jadi kita ambil, kalau memang itu sudah jelas, contoh Nabi Ibrahim minta ampun kepada Allah untuk bapaknya. Waktu itu Ibrahim tidak tahu bahwa itu adalah sudah keluar. Setelah Allah menegur bahwa itu sudah keluar dari Islam, artinya musyrik, maka Ibrahim tidak mintakan ampun lagi kepada Allah SWT. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW, ketika tahu, ditegur oleh Allah bahwa ibunya mati dalam keadaan musyrik, maka Nabi berhenti tidak minta ampun kepada Allah SWT. Musyrik kafir matinya. Ibunya Rasulullah SAW. Dan hadisnya sahih tentang masalah itu. Dan Rasulullah hanya menangis ketika Rasulullah ziarah ke kubur ibunya, mintakan ampun, ditegur oleh Allah. Sahabat bertanya, kenapa kau menangis ya Rasulullah? Ya ibuku mati dalam keadaan kafir. Allah melarang aku mintakan ampun untuk dia. Rasulullah sebagai seorang anak nangis. Jadi ini tentang yang tadi, kalau betul-betul sudah dikasih peringatan tetap demikian, maka si anak tidak boleh. Tapi kalau seandainya memang tidak ada yang menegur dan kita juga dia melakukannya karena kejahilan, ya boleh kita mintakan ampun. Jadi tinggal dilihat tentang keadaan orang ini. Karena takut terjerumus ke dalam riya, bagaimana bila seorang mengundurkan, mengerjakan yang sunnah ketika ada orang, seperti sholat sunnah, dikit pagi sore, tapi tetap dilakukan ketika tidak ada orang, masih bolehkah? Tetap kita, kalau mau terhindar dari riya, tetap saja kita lakukan amal itu di saat ada orang atau tidak ada orang, kita lakukan. Sebab ada penjelasan seorang ulama tentang masalah ini. Kata Fudail, Kata Fudail begini, tarkul amal min ajlin nas riya'un. Wal amal min ajlin nas syirkun. Wal ikhlas ayyu'afika Allah minhuma. Meninggalkan amal karena manusia ini riya. Meninggalkan amal karena manusia riya, kata Fudail. Dan mengamalkan karena manusia syirik. Riya termasuk syirik, syirik kecil. Wal ikhlas ayyu'afika Allah minhuma. Yang dikatakan ikhlas itu Allah menyelamatkan kamu dari keduanya. Artinya tetap aja ada orang tidak orang tidak laksanakan amal itu. Jangan kita karena ada orang kita enggak jadi mengamalkan. Nanti kita pun akan terkena godaan syaitan untuk memaksakan mengamalkan karena manusia nantinya. Ya kita tetap aja amalkan itu. Ya, ada lagi yang mau tanya, silakan. Kaitannya dengan zuhud Ustaz. Kalau kita punya rezeki dan kita suka dengan yang bagus-bagus gitu, tapi harganya mahal-mahal, jadi misalnya kita pengen beli rumah atau pengen beli katakanlah mobil atau barang yang bagus dan harganya mahal gitu, apakah kalau kita ingin membeli gitu kita bisa dikatakan kita tidak zuhud dan sebatas mana gitu, saat batas antara zuhud dengan kalau kita punya rezeki kita ingin punya yang bagus-bagus? Iya. Yeah. Sekarang begini, tadi saya jelaskan tentang definisi zuhud, tarku ma la yanfa'u fil akhirah, meninggalkan apa yang tidak bermanfaat di akhirat. Kalau kita berlebih-lebihan, yang penting ketika kita memakai kendaraan itu bisa kita pakai. Kita kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara tiga kebahagiaan seseorang itu dia mempunyai rumah yang luas, kemudian istri yang salehah, kemudian kendaraan yang baik. Ini tiga yang membawa kepada kebahagiaan. Rumah yang luas, istri yang saleha, kendaraan yang baik. Sebenarnya mampu untuk punya. Mampu. Tapi tidak mau. Yang ketiga ini tentang masalah kendaraan. Ya tinggal kita lihat. Kalau umpamanya dari harga, umpamanya yang satu 100 juta, yang satu 80 juta. Yang 20 juta ini masih bisa gunakan untuk yang lain. Bisa untuk sedekah, bisa menolong fuqara, bisa menolong masakin, bisa menolong anak yatim dan yang lainnya. Kenapa kita harus yang bagus? Yang terpenting kita bisa menggunakan kendaraan ini dan bisa manfaat. Dan artinya tidak rusak kendaraan ini. Kan kendaraan yang tidak ngada, tidak apa, yang artinya bisa kita gunakan untuk kita kerja atau yang lainnya. Nah, kita harus pilih yang sederhana. Kalau kita pilih yang bagus, ingin yang memang kita ada uang, tapi kan itu tidak bermanfaat. Kelebihan uang itu enggak manfaat. Seperti kata Nabi, semua itu akan bermanfaat kecuali orang membangun dengan bangunan yang mewah, yang uang itu kalau digunakan untuk sedekah bermanfaat. Dia boleh punya rumah luas, tapi kalau seandainya ada yang mewah-mewah dia ingin, padahal ada yang sederhana yang bisa dilakukan oleh dia. Itu enggak ada manfaatnya. Maka meninggalkan apa yang tidak bermanfaat di akhirat kan, zuhud itu. Ya, itu juga harus diperhatikan tentang masalah itu. Kalau seseorang ingin memiliki sesuatu seperti wanita, dia memakai perhiasan emas, memang kesenangannya mereka. Dan Allah menghalalkan untuk itu. Cuma dilihat kan, Nabi sendiri ketika Nabi khutbah Idul Fitr, Nabi mengingatkan kepada para wanita, wahai para wanita, bersedekahlah kalian. Maka mereka mengeluarkan emasnya, cincinnya, gelangnya. Sedekahlah kalian, karena aku melihat kalian yang paling banyak masuk neraka. Artinya mereka ada menyimpan dari emas itu. Kemudian mereka sedekahkan. Boleh yang seperti itu. Yang penting zakatnya dikeluarkan. Cuma kan dilihat dari manfaat dan tidak manfaatnya untuk dia. Bahwa kalau dia meninggal, gak bisa dibawa mati. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain. Ya. Mungkin yang ini mau tanya soal pernikahan, Fadzal. Iya, Fadzal. Gimana ya? Doanya mati. Wakil. Ya. Tentang hukum biro-biro jodoh yang ada sekarang. Tidak benar itu. Tidak benar. Dan banyak pelecehan di tempat itu. Kita dalam masalah ini dianjurkan kita mencari dengan orang-orang yang soleh, yang kita tahu orang-orang baik, untuk mencarikan jodoh yang soleha. Tapi melalui itu tidak dibenarkan. Tentu cara-cara yang digunakan cara-cara yang haram. Dipertemukan, disuruh untuk pacaran dan yang lainnya. Jadi banyak-banyak hal yang melanggar syariat. Yang lain, silakan. Ya, yang akhwat pertanyaan dikumpulkan. Jadi ya. Meninggalkan amal karena manusia riya, meninggalkan amal karena manusia syirik, itu bukan hadis kan? Bukan, perkataan Fudail. Perkataan artinya mengingatkan, kenapa kita harus meninggalkan ketika ada manusia? Kenapa? Apa manfaatnya? Kita takut riya. Buat apa kita takut riya kepada manusia karena kita mengamalkan? Kita sudah rutin mengamalkannya. Seperti kita biasa sholat rawatib di masjid, zuhur dan asar, zuhur umpamanya, qobliyah dan ba'diyah. Kita biasa melakukan itu. Ada orang melihat, sampai kapan kita akan melakukan rawatib itu? Karena setiap hari orang ada dan melihat kita. Iya kan? Dan itu kadang-kadang diliputi dengan was-was. Diliputi dengan was-was. Ada orang yang sampai karena takut dilihat manusia, dia bersembunyi. Yang dengan itu dia, orang yang akan nuduh dia, orang ini ingin mencari pujian. Bahwa dialah orang yang khusyuk, dialah orang yang tidak riya. Nanti kan seperti itu. Akhirnya riya juga. Benar perkataan Fudail itu. Orang sholat seperti biasa di masjid, dia mencari tempat yang tersembunyi. Mau apa dia seperti itu? Tidak umum kan? Jadi dia meninggalkan pekerjaan sholat sunat itu karena dilihat oleh manusia. Dan itu akan menyulitkan dia. Islamnya mudah. Iya. Mulai doa dari saya. Kalau masuk kubur, tapi kuburannya itu orang-orang baik masuk kuburan umum. Apa kita boleh mengucapkan salam? Boleh. Yang kita niatkan untuk kaum muslimin. Kaum muslimin. Kita niatkan doa kita untuk kaum muslimin. Assalamualaikum ahlad diyar. Minal muslimina wal mu'minin wa inna insya'Allah bikum lahiqun nas'alullah lana walakum al-afiyah. Seperti umumnya ada di satu tempat sebagian muslimin, sebagian ada orang kafir, bagaimana bolehkah kita salam? Boleh. Tentu terjadi pada zaman Rasulullah. Yang kita niatkan untuk orang muslim, bukan untuk orang kafir. Mengucapkan salam untuk orang kafir tidak boleh. Yang lain. Ya. Saya pernah dengar ini Ustaz, apa sholat di kuburan, tapi menyolatkan mayit gitu kan. Itu kalau enggak ada sujudnya, ruku, enggak apa-apa. Betul. Jadi menyolatkan mayit di pemakaman boleh. Bahkan dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada seorang wanita yang biasa menyapu masjid meninggal dunia. Di waktu malam langsung di mandikan, dikafankan oleh sahabat, disolatkan, dikuburkan. Jadi kalau para sahabat itu cepat, segera gitu, tidak ditunda-tunda, tidak nunggu fulan, tidak nunggu saudaranya, enggak. Sudah meninggal, segera mandikan, kafankan, solatkan, segerakan, jangan ditunda-tunda. Nah, Nabi ketika paginya tanya, kenapa kalian tidak kasih tahu aku? Di mana sekarang? Arti di mana tempatnya? Ditunjukkan di pemakaman. Kemudian Nabi datang ke sana menyolatkan 4 kali takbir. Jadi menyolatkan jenazah di pemakaman dibolehkan. Seperti kita terlambat, kita umumnya ada orang atau teman kita, kita tidak sempat menyolatkan di masjid karena kita terlambat, kita langsung menuju ke pemakaman. Kita solatkan di sana. Bisa. Mas Ustaz, kalau misalnya ada saudara yang meninggal di Indonesia, terus disolatkan dari sini secara gaib, itu boleh? Tidak ada contohnya. Tidak ada contohnya. Salat gaib itu ada bagi orang yang meninggal dunia di satu tempat yang tidak disolatkan. Nah, kita menyolatkan. Dan itu pendapat yang kuat dari pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dari beberapa pendapat. Memang ada pendapat imam mazhab yang lain mengatakan, ya boleh kita solatkan salat gaib. Tapi kita ambil yang terkuat. Karena contoh sholat gaib itu hanya satu. Ketika Raja Najasyi meninggal dunia, Nabi diberitahu oleh Malaikat Jibril, sesungguhnya saudaramu, yaitu orang Muslim, Raja Najasyi meninggal dunia. Maka Nabi mengumumkan kepada sahabat. Nabi keluar ke lapangan, karena biasa Nabi kalau sholat jenazah itu bukan di masjid, di lapangan. Sebelah Masjid Nabawi, yang biasa dipakai untuk sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Nabi kumpul sholat jenazah itu. Dan di tempat itu, di tempat Raja Najasyi tidak disolatkan. Di tempat Raja Najasyi tidak disolatkan. Karena waktu itu dia sendiri yang Islam. Maka Nabi menyolatkan. Kejadian hanya satu itu yang kemudian ikhtilaf ulama. Ya kita ambil contoh saja. Nabi menyolatkan hanya kejadian itu, gaib. Banyak sahabat-sahabat yang meninggal di zaman Rasulullah. Di tempat yang lain, Nabi tidak solatkan. Hanya Najasyi itu saja. Di tempat yang lainnya ada sahabat-sahabat yang meninggal. Yang di Mesir, yang di Syam, yang di Yaman, tempat lain. Dan Nabi dengar berita itu. Nabi tidak menyolatkan sholat gaib. Kenapa? Sudah disolatkan di tempat itu. Jadi kalau sudah disolatkan, seperti di Indonesia dia meninggal. Saudara kita, orang tua kita meninggal. Ya kita tidak perlu sholatkan sholat gaib. Karena sudah disolatkan di sana. Yang ada apa? Kita doakan saja. Doa kita sampai kepada orang tua kita. Atau kepada saudara, atau kepada family, atau kepada teman yang meninggal, yang sudah disolatkan. Jelas. Yang lain. Yang belakang. Kalau tidak ada, kita sudah masuk asar. Iya. Jadi Ustaz juga kan bahasanya salat malam itu sedih sendiri juga. Iya. Bagaimana dengan riwayat Rasulullah ketika kenapa sih ikut sholat gitu? Iya. Menariknya dari belakang ditarik ke belakang. Iya. Apakah memang diperbolehkan kita misalnya tidak dijadikan di sholat jamaah? Sudah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang ucapan tarawih. Apakah memang juga diperbolehkan kita mengucapkan tarawih kepada misalnya ahli bid'ah yang memang dia ini masih sebenarnya campur akidahnya, jadi bid'ah juga melaksanakan tapi melaksanakan juga yang sunnah. Iya, yang pertama hadis tentang Nabi sholat bersama Ibnu Abbas sahih, dan itu pun bukan kesengajaan Ibnu Abbas bersama Nabi pada waktu itu sholat malam. Artinya Nabi sholat lebih dahulu sholat malam, Ibnu Abbas datang ikut. Waktu itu Ibnu Abbas di sebelah kiri Nabi. Kemudian Nabi pindahkan ke sebelah kanan. Ini untuk menunjukkan boleh bergerak dalam sholat. Jadi ini tadinya di sebelah kiri salah. Nabi pindahkan ke sebelah kanan Ibnu Abbas. Dan rapat sejajar. Jadi kalau sholat berdua laki-laki sejajar. Perempuan juga bersama perempuan kalau dua sejajar. Tidak mundur sedikit, tidak ada mundur sejengkal, tidak ada. Sama sejajar laki-laki dengan laki-laki sama sejajar. Perempuan dengan perempuan sama sejajar kalau berdua, imam dengan makmum. Nah di sini bukan kesengajaan berjanji kita akan sholat malam berjamaah. Tidak ada keterangan seperti itu. Kalau seandainya sholat malam berjamaah itu baik, bagus, mendapatkan ganjaran lebih daripada sholat sendiri, Nabi sudah lakukan dengan istri-istrinya. Dan Nabi sudah lakukan dengan para sahabat. Kalau sholat malam dengan berjamaah itu baik, Nabi sudah lakukan. Ternyata yang ada contohnya hanya Ramadan. Yang ada contohnya Ramadan. Nabi berjamaah dengan para sahabat. Tapi dikiaskan untuk malam-malam yang lain tidak ada contoh. Jadi kejadian itu bukan kesengajaan. Artinya Nabi sedang sholat, Ibnu Abbas yang ikuti. Tidak larang Rasulullah. Kejadian itu tidak apa-apa. Tapi kalau rutinitas, tidak boleh. Atau orang sengaja, umpamanya ini malam tahun baru. Seperti di Indonesia mulai terjadi seperti itu. Malam tahun baru orang-orang banyak berbuat maksiat. Daripada mereka maksiat, ya kita kumpul di masjid. Muhasabah. Tasmi. Baca satu, ambil qori yang hafal untuk membacakan. Kemudian dia kasih pengajian, kemudian sholat malam berjamaah. Enggak ada contoh. Ini bid'ah yang baru. Jadi bid'ah. Yang tidak ada contoh Rasulullah. Mereka istilahkan dengan istilah muhasabah. Malam muhasabah. Ya enggak ada contohnya. Ya kalau kita mau lakukan, setiap waktu kita lakukan ibadah itu, tidak mengumpulkan orang banyak untuk ibadah yang seperti itu. Jelas ya? Yang kedua? Oh, tarahum. Artinya mengucapkan rahimahullah. kepada orang yang dia melaksanakan sunnah juga melaksanakan bid'ah. Secara hukum boleh, karena para ulama juga mengucapkan rahimahullah. Kecuali kalau betul-betul dia sebagai tokoh ahlul bid'ah dan dia menentang sunnah pada masa hidupnya, dan kita mengetahui hal itu, ya kita enggak usah ucapkan tarhum. Tapi soal keislamannya tetap Islam. Makanya Syekh Muhammad Nasruddin Albani rahimahullah ketika ditanya, bolehkah kita mengucapkan tarhum kepada Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani, kepada Imam Nawawi, kepada Sayyid Qutb dan yang lainnya, boleh atau tidak? Kata beliau, kita lihat dia muslim atau bukan. Seandainya ada kekeliruan dia Al-Hafidz Ibnu Hajar, siapa dari ulama yang tidak keliru? Oh, dia ada menyimpang kepada pemahaman Asy'ari. Pada waktu itu memang ulama yang banyak memahami, berpaham dengan paham Asy'ari. Tapi dia bagaimana kehidupannya? Dia membela sunnah. Dia mensyarah hadis. Enggak ada syarah hadis seperti syarahnya Fathul Bari Ibnu Hajar. Syarah Sahih Bukhari 13 jilid. Dan merupakan kamus hadis. Enggak ada orang seperti dia. Dan betul-betul dia membela sunnah Nabi. Kalau ada keluaran dia memahami tentang nama-nama dan sifat Allah, tetap bukan kesengajaan. Dia tidak mengajaki orang mengikuti bid'ah. Maka kita tarahum. Imam Nawawi juga begitu. Begitu juga Sayyid Qutb, kata dia. Sayyid Qutb, dia menyimpang dan dia berbuat bid'ah. Tapi dia orang jahil. Dia bukan ulama. Bukan ulama, Sayyid Qutb bukan ulama. Enggak ada seorang pun mengatakan dia ulama. Bukan ulama dia. Jadi dia memang betul dari kecil, setelah dia belajar di universitas, dia hafal Quran. Dia adib. Kemudian mengikuti Ikhwanul Muslimin. Dan dia sampai di penjara. Tapi dia tidak mengerti apa-apa. Kemudian dia menafsirkan Quran karena kejahilannya. Dan tafsirnya dia banyak salahnya. Bukan sedikit, puluhan kesalahan. Dan sangat fatal kesalahannya. Sangat berbahaya. Dalam masalah akidah, ibadah, bahkan sempat mencaci maki sahabat. Mencaci maki sahabat, Sayyid Qutb itu. Nah, kata Syekh Albani bagaimana? Kalau dia memang bukan kesengajaan karena kejahilan dia, maka kita boleh tarahum mengucapkan rahimahullah. Sebab dia tetap muslim, bukan orang kafir. Itu jawaban terhadap masalah itu. Jadi saya bawakan jawabannya Syekh Albani. Ada kasetnya tentang masalah itu. Sarap. Iya, bahasa Arab. Ya tentang bid'ahnya, ya tetap bid'ah, gak boleh kita ikuti. Dan dia sudah menyimpang. Makanya orang harus menerima tentang keliruan-keliruan itu. Maka ada buku kan tentang kekeliruan-kekeliruan Sayyid Qutb. Dan bukan satu buku, ada lagi buku yang akan terbit, Mata'in Sayyid Qutb fi Ashabi Rasulullah, celaan-celaan Sayyid Qutb terhadap para sahabat Rasulullah. Satu buku, tebal. Dalam Jalal Quran, dalam buku-bukunya dia banyak dia mencela sahabat. Dan itu menunjukkan bahwa kekeliruannya sudah jauh, sangat jauh. Tidak boleh lagi kita membaca buku-bukunya dia. Baca yang sudah jelas dari ulama ahlu sunnah. Ya, kita istirahat dulu. Salat asar, sudah masuk waktu asar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Salatu wassalam.